dan bagaimana terdapat di dalam gereja-gereja tersebut gambar-gambar Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa orang-orang ahlul kitab ini apabila orang soleh daripada kalangan mereka meninggal dunia, maka mereka akan mendirikan binaan di atas kubur orang tersebut dan mereka menggambarkan gambar-gambar itu. Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Dan begitu juga hadis Rasulullah SAW sebelum dia meninggal dunia, dia telah bersabda, semoga Allah melaknati orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur orang-orang saleh Nabi mereka dan orang saleh mereka sebagai masjid. Yuhadiru ma sana'u, beliau mengancam umat ini terhadap apa yang dilakukan oleh ahli kitab tersebut. Dan kemudian 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pun melarang daripada membuat binaan di atas masjid, buat binaan di atas kubur-kubur. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang terakhir atau sebelum terakhir. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis riwayat Jarir radhiyallahu anhu, bahawa seburuk-buruk manusia adalah mereka-mereka yang hidup yang menjadikan kubur-kubur masjid dan yang masih hidup ketika kiamat tiba di atas mereka. Jadi itu semua adalah dalil-dalil yang dibawa oleh pengarah kitab tentang pengharaman membina bangunan di atas masjid, di atas kuburan. Dan telah kita sebutkan kata-kata ulama tentang makna menjadikan kubur itu sebagai masjid. Iaitu masjid di sini bukanlah semestinya ada binaan yang tetap, ada bumbung, ada pintu, tingkap dan sebagainya. Tetapi apabila seorang itu beribadah di sisi kubur itu saja sudah menjadikannya sebagai masjid. Dan ini terdapat juga di dalam bab kita itu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurah, dan dijadikan masjid ini untukku sebagai tempat yang dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Jadi maknanya di mana saja kita berada, bila masuk waktu solat, kita boleh solat. Tak kira di mana kita berada. Dan apabila kita solat di situ, Nabi SAW namakannya sebagai masjid. Dan juga bumi ini telah kita katakan dijadikan sebagai bahan bersuci. Yani kalau kita tidak ada air, maka kita boleh bertayamum dengan apa yang ada di atas muka bumi. Antara perkara yang kita bahaskan adalah tentang hukum solat di perkuburan. Dan kita tahu bahawa solat di perkuburan ini ada beberapa macam keadaan, iaitu solat di hadapan kiblat itu, yakni arah kiblat itu ada kubur. Jadi ini tidak syak lagi bahawa ia haram, termasuk dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Kerana dia menjadikan kubur itu sebagai kiblatnya. Jadi dia solat ke kubur dan itulah antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga laknat Allah SWT jatuh ke atas mereka. Kemudian terdapat dalil yang lebih khusus daripada itu, iaitu hadis yang berbunyi, la tusallu ila kubur, jangan kamu solat ke perkuburan. Yani ke perkuburan maknanya kubur itu di hadapan kita. Baik, itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dan ini kalau tidak ada bangunan di keliling masjid, di keliling kubur tersebut. Kemudian kalau kubur itu bukan di arah kiblat, di kanan ataupun di kiri ataupun di belakang, maka tetap dilarang kita solat di situ. Kerana Rasulullah SAW telah melarang kita daripada solat di dua buah tempat, iaitu di tandas, yakni bilik air, dan juga al-maqbarah, di perkuburan. Jadi di sini tidak disyaratkan kubur itu mesti di hadapan kita, di arah kiblat kita. Jadi apa juga dinamakan perkuburan, telah kita tafsirkan perkuburan itu adalah kawasan banyak kubur. Sebagaimana kita katakan di Singapura ni bila dari satu apa lagi tu, taman apa lagi, pusara aman dan lain-lain lagi, Jadi itu adalah kawasan yang ada banyak kubur. Jadi kalau kita solat di tengah-tengahnya, ataupun kita solat paling hujung di belakang semua kubur kita, asalkan kita di tanah kuburan, termasuk dalam larangan ini. Sebagaimana kita solat di dalam tandas. Baik. Jadi itu juga terdapat hadis daripada Rasulullah SAW, ataupun la tusallu bainal qubur, jangan solat di antara perkuburan. Maknanya kawasan keliling itu, keliling kita tu ada kubur-kubur, sama ada di hadapan ataupun di kiri kanan ataupun di belakang ataupun di bawah kita. Ini bawah kita, kubur kita duduk, kita diri di atasnya pun tak boleh duduk. Ataupun kubur di atas kita, taruhlah ada apa ni, kubur kat atas kita, kat bawah kubur, dan kita kena track kat dalam tu dah. Jadi itu semua dah masuk di dalam bainal kubur. Baik. Cuma tentu sekali solat berkiblatkan kubur lebih buruk lagi dosanya. Baru macam dengar tadi tu sumbat. Solat di hadapan kubur lebih berat haramnya berbandingkan dengan di kubur di bahagian lain. Disebabkan apa? Kita faham illah, sebab pengharaman ini adalah mengharamkan kita daripada mengagungkan kubur. Mengagungkan kubur sama ada dia orang soleh ataupun dia nabi ataupun dia bukan orang soleh. Jadi kerana dengan demikian itu ia akan membuka pintu kepada kita berdoa, bahkan meminta daripada kubur itu, dan itu membawa kepada syirik yang besar. Adapun kiri kanan dan ke belakang mungkin dia kurang sedikit, tapi apa hukumnya telah kita katakan semuanya masuk dalam larangan yang dalil-dalil yang kita sampaikan. Dan solat yang terdapat dalamnya sujud, ada rukuk dan sujud, tentulah lebih haram bandingkan dengan kita setakat berdiri dan berdoa, ya, mengangkat tangan ke arah kubur, ataupun setakat kita duduk dan baca Quran contohnya di perkuburan. Itu juga menjadikan kubur masjid sebab kita beribadat di situ. Tetapi daripada sudut darajat haramnya tak sama dengan kita solat, sebab solat ada rukuk dan sujud. Ini semua kalau kita solat dan sujud kita lakukan kerana Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita berdoa di situ, kita doa kepada Allah. Kalau kita baca Quran, kepada Allah. Ini semua cerita masih apa? Ikhlas lagi. Tapi kalau kita dah lakukan kepada kubur, sebahagian daripadanya kita seru kepada kubur, maka tentu itu adalah syirik akbar. Jadi pengharaman di sini kita kena faham, setakat solat di situ, setakat ibadah di situ sudah merupakan perkara yang haram. Jadi haram di sini maknanya dosa besar. Sebab terdapat laknat. Terdapat penyerupaan kepada seburuk-buruk manusia, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi ini semua menunjukkan bahawa dia dosa yang amat besar. Sebab itu ulama-ulama meletakkan bab ini di dalam kitab mereka jika mereka menulis tentang dosa-dosa besar. Antaranya kitab Al-Kabair karangan Al-Haytami, Imam Al-Zahabi dan lain-lain lagi. Jadi itu kefahaman mereka. Dan pada kita, dia bukan setakat dosa besar, tapi hukumnya adalah syirik asghar. Syirik asghar maknanya syirik kecil. Sebab dia belum sampai menyembah selain Allah, dia masih sembah Allah SWT. Tapi oleh kerana perbuatannya itu ada persamaan dengan perbuatan syirik, maka dinamakan syirik. Tapi oleh kerana dia tak sampai keluar daripada Islam, maka dinamakan syirik asghar. Itu antara kaedah menghukumkan sesuatu sebagai syirik asghar. Dan satu lagi, jika perkara itu boleh membawa kepada syirik akbar, maka dinamakan dia syirik asghar. Mungkin kita faham tentang hal ini. Jadi menyembelih di sisi perkuburan walaupun bukan kerana kubur tersebut, kerana Allah SWT, tetap dinamakan syirik asghar. Kemudian permasalahan yang lebih apa ni dipertikaikan oleh ramai orang adalah tentang solat di dalam masjid, yang dalam masjid tu ada kubur. Maknanya kubur tu dulu baru masjid dilakukan ataupun tidak? Apa ni masjid tu ada sebelum kubur. Jadi apa hukum solat apa ni di dalam masjid seperti itu? Jadi sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bahawa asalnya sama saja, masjid dulu ke kubur dulu, sebab illah dia sama. Illah tu maknanya apa? Sebab diharamkannya adalah untuk menutup pintu kepada syirik. Menutup pintu kepada syirik sebab solat di kawasan yang ada kubur mengagungkan kubur tersebut. Walaupun niat kita apa pun, kalau kita kerana Allah SWT pun, tetap ada makna itu. Jadi dilarang kita. Baik. Jadi kata ulama telah kita sebutkan, hendaklah dihapuskan, dirubuhkan bangunan yang datang kemudian. Jadi kalau masjid tu dulu, kubur tu baru dimasukkan, kubur tu kena dipindahkan. Sebab apa? Telah dimiliki oleh masjid dulu. Begitu juga kalau kubur dulu kemudian masjid dibina atasnya, masjid pula yang dirubuhkan. Tapi taruhlah memang ada dekat situ, tak dirubuhkan, boleh tak solat di dalamnya? Jadi kalau memang betul-betul di dalam dewan masjid, dewan solat kita panggil tu kan, baik, dan apa ni ditutupi oleh dinding masjid, di dalam lah. Jadi yang ini tidak ada syak lagi bahawa dia haram dosa besar. Tetapi apakah batal solat banyak orang yang solat di situ ataupun tidak batal? Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat jumhur ulama tidak batal solat, tetapi haram. Dan pendapat kedua, ianya pendapat sebahagian besar daripada mazhab Hambali, bahawa hukumnya adalah batal. Dan dalil mereka adalah larangan itu jatuh terhadap solat. Jangan solat di kubur atau ke arah kubur kan. Jadi jika ada perbuatan itu, ada larangan terhadapnya, solat itu sendiri akan batal. Ini digunakan oleh ulama. Dan dalil kedua bagi mereka adalah perbuatan solat di kuburan bukan daripada urusan kami, ini bukan daripada sunnah kami. Dan Nabi SAW telah menafikan amalan yang bukan daripada sunnah dia. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada urusan kami, ini syariat kami, sunnah kami, maka ia tertolak. Tolak maknanya batal. Jadi dia kena ulang solat tersebut. Jadi ini memang masyhur di kalangan mazhab Hanbali. Namun jumhur mengatakan tidak. Mereka katakan dia dosa besar sebab solatnya cukup syaratnya. Jadi mereka kiaskan seperti orang yang solat di tanah yang dirampas tanah orang. Lepas tu bila masuk waktu solat, dia solat pula. Jadi orang tak semestinya buat jahat, tapi dia tak solat zaman dulu kan. Zaman sekarang dia biasanya kalau dia dah jahat, dia tak solat lah, lagi jauh sekali. Tapi orang dulu solat, boleh haji, boleh apa semua, tapi dia jahat juga. Palsukan hadis dan sebagainya. Banyak orang yang buat cerita, buat hadis palsu ni, orang-orang yang apa, yang banyak ibadat pun, yang dipanggil orang-orang solehin, tapi bila bab hadis saja dia diwakilkan yang muka-muka. Fadilat surah ni macam ni, fadilat surah ni macam ni. Jadi dia penyakit dia lain, tapi tak menjelaskan dia punya ibadat. Sebab itu kata ulama, orang yang soleh tak cukup. Kalau ditanyakan tentang perawi hadis ini, kali orang kata dia soleh, kita tak ambil lagi hadis dia. Sebab soleh, diri dia soleh. Hadis dia belum tahu soleh ke tidak. Tapi kalau orang kata perawi ini solehul hadis, baru kita terima. Maknanya hadis dia soleh. Yang tadi soleh dia je seorang, dia punya solat bagus apa semuanya, tapi dia punya hafalan teruk, mungkin dia punya riwayatkan bercelaru, kejap marfus, kejap mampus, kejap musal dan sebagainya. Jadi yang macam tu tak terima. Kita nak bezakan tentang orang yang soleh dengan solehul hadis. Soleh saja hanya memenuhkan sebahagian syarat untuk seorang perawi. Tak ada syarat lagi, iaitu tentang hafalannya dan seterusnya. Jadi di sini juga berkenaan dengan orang yang merampas tanah, lepas tu waktu solat dia solat di tanah dia. Kata ulama jumhur, sah ke tidak sah solat dia? Sah solat dia. Macam orang pakai mas, orang pakai mas lelaki lah, ataupun pakai sutera, yang memakai perkara yang haram ketika dia solat sah atau tidak, ataupun barang yang dicuri dia sudah pakai, dia kata solat dia tak sah, tak cukup syarat-syarat. Begitu juga haji, umrah dan lain-lain lagi. Tetapi ulama Hanbali mengatakan orang ini solatnya tidak sah sebab dia telah solat di tempat yang dirampas, dan solat seperti ini tidak ada daripada urusan jam. Jadi mereka balik kepada dalil tu lah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam hal ini beliau mengatakan bahawa yang batal solat dia, dia ada dua. Ada dua keadaan orang yang solat di perkuburan atau masjid yang ada kuburan, iaitu satu yang batal solat dia, satu lagi yang tidak sampai batal. Jadi yang batal solat dia macam mana? Kata Syekh Al-Albani, yang batal solat dia orang tu sengaja memang pergi kat masjid ni sebab ada, sebab ada kubur. Jadi dia batal solat dia sebab dia memang langgar larangan dan dalil-dalil yang haramkan laknat dan sebagainya. Dia memang langgar betul. Jadi solat dia tu memang tak boleh, tak diterima. Batal, tak sah. Jadi memang nak ambil berkat daripada kubur tu ke, dan sebagainya. Pergi masjid mana, banyak masjid dia tak nak pergi, tapi dia mesti pergi masjid sebab apa? Ada kubur kat situ. Dia banyak dilakukan, ada orang suka pergi satu tempat punya masjid ke lah, dekat apa tu, dekat atas bukit tu ada kubur, dia nak pergi kat situ. Memang dia suka. Ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, dia suka pergi kat sini sebab ada makam Imam Syafi'i kat sini. Jadi dia suka solat di sini. Ada makam Hussein kat sini, dia semayang kat sini. Ataupun orang pergi Masjid Nabi sebab apa? Ada kubur Nabi kat situ. Sama juga. Sama juga. Orang yang buat demikian, taklah dia tidak sah. Dalil dia apa? Sebab larangannya terhadap orang yang pergi situ kerana kubur, betul lah? Kerana mengagungkan kubur tu. Sama seperti orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi satu lagi situasi adalah orang yang pergi ke masjid itu bukan kerana kubur. Kubur tu ada kat situ. Dia solat bersama seorang tu, dia terstop kereta dia ke motor dia masuk, dia solat. Bukan kerana kubur tu pun. Takkan awak cakap batal solat dia? Dia kata tidak. Jadi kata beliau tidak batal. Tapi kalau dia sengaja buat, dia apa ni haram bukan kerana kubur. Kalau dia tak tahu, tak sepatutnya dia dapat dosa. Itu yang harus kita bezakan keadaan-keadaan seperti ini. Jadi saya ada nukilkan kata-kata beliau. Kata beliau, waqad qala bi butlani shalah fiha al-imam Ahmad wa ghayruhu. Walakin nara anna al-mas'alata tahtaju ila tafsil. Telah Imam Ahmad dan lain-lainnya telah mengatakan batal solat, iaitu orang yang solat dalam masjid yang ada kubur. Tetapi kami melihat bahawa masalah ini perlu kepada perincian. Jadi Syarbani dia perincikan lagi. Fa'akul, maka katakan. Jadi kata-kata lepas tu sampai pada bab yang kedua, al-thani. Anna salata fiha zari'ah di ta'zimil kubur fiha ta'ziman kharijan an haddi syara'. Bahawa solat di dalam masjid seperti ini sebabnya dilarang adalah untuk menutup pintu mengagungkan kubur yang ada di dalam. Satu pengagungan kharijan an haddi syara', yang keluar daripada batas syariat. Kita agungkan orang soleh, yalah betul. Tapi kita agungkan kubur tu dah cerita lain, sampai kita nak beribadat di situ. Jadi yang itu sebab fayunha anha ihtiyatan wasad dan lizari'ah, maka dilarang daripadanya sebagai berhati-hati dan untuk menutup pintu azari'ah kepada syirik. La siyama mafasidul masjid al-mabniyah alal kubur. Lebih-lebih lagi keburukan-keburukan masjid-masjid yang dibina atas kubur. Jadi sebab itu diharamkan. Dan ini ma'filah bil'ayan, yang ini keburukan-keburukan yang dapat dilihat dengan mata. kama sabaqa miraran, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali. Wa qad nasal ulama'u ala kullin min al-illatain, fa qala al-allama ibn al-malik min ulama' al-hanafiyyah, maka ulama-ulama telah menaskan setiap daripada dua illah ini, yakni kenapa dilarang solat di kubur ni, masjid yang ada kubur ni. Yang pertama apa? Berhati-hati. Satu lagi apa? Untuk menutup pintu syirik ini. Antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Al-Malik daripada ulama Hanafi, innama hurrimat ittikhadul masajid 'alayha li'anna as-salata fiha ishtibahan aw istinanan bi sunnatil yahud. Hanya sahaja diharamkan, kata ulama Hanafi. Dan Syekh Al-Albani banyak mengetahui tentang mazhab Hanafi. Kenapa? Sebab di kawasan tempat dia, di Syria, orang sana belajar mazhab Hanafi. Waktu dia memang banyak menyebutkan tentang mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi ni antara mazhab yang susah nak belajar. Memang susah nak pas mazhab Hanafi. Dia punya usul fiqh dia pun lain macam. Dan dia punya macam kita, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dah tulis mazhab dia. Kita tahu kitab al-um. Lepas tu anak murid dia riwayatkan, kemudian syarahkan, ringkaskan, panjangkan dan sebagainya. Dan berterusan sampai zaman kita. Tapi mazhab Abu Hanifah, tak diketahui bahawa Abu Hanifah rahimahullah ta'ala tulis kitab. Tak macam Imam Syafi'i. Jadi yang dapat cuma apa Abu Hanifah kata tentang hal ini. Jadi riwayat-riwayat gitu je lah. Jadi kadang-kadang riwayat tu berbeza-beza. Jadi sebab tu dalam mazhab Hanafi, kadang-kadang kita mereka ambil mazhab imamnya, kadang-kadang mereka ambil mazhab anak murid dia. Anak murid dia ada tiga. Dua yang masyhur, iaitu Abu Yusuf dengan Muhammad Asy-Syaibani. Dan satu lagi Zufar. Zufar ni pun anak murid Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi kadang-kadang diorang main dekat apa tu? Dekat 1, 2, 3, 4. Empat orang ni. Empat orang ni dah macam ketua mazhab. Satu dah susah, diorang dah pakai sampai empat kadang-kadang. Dan anak murid Imam Abu Hanifah ni tidak mentaklid imam mereka. Tu yang perkara yang yang istimewa tentang ulama-ulama ni. Jadi kadang-kadang bahkan banyak masalah juga mereka berlainan daripada mazhab imam mereka, guru mereka. Yang penting di sini adalah yang disebutkan di sini adalah pendapat ulama Hanafi bahawa diharamkan menjadikan kubur-kubur tu masjid. Kerana apa? Solat di situ adalah mengikut sunnah orang-orang Yahudi. Baik, jadi haram. Jadi kalau kita qasdu solat fil masajid mabni ala kubur yubtilu solat. Kalau kita pergi sengajakan solat di kubur, di masjid yang ada kubur, maka itu yang membatalkan solat, kata beliau. Baik. Jadi kata beliau, amma fil halati tsaniya, dalam hal yang kedua, fala tabayyan li al hukm bi butlan as salati fiha. Adapun dalam hal kedua, tidak jelas bagiku hukum solat itu batal. Wa innamal karaha faqat, tetapi makruh saja. Tapi makruh bukan maksud makruh yang kita faham ya, bukan makruh tidak berdosa. Makruh di sini makruh tan tahrim, karahatut tahrim. Jadi haram tapi tidak sampai batal. Karena al-qaul bil butlan fi hadhihi al-hala la budda min dalilin khas. Kerana pendapat yang membatalkan solat dalam keadaan seperti ini, orang yang tidak sengajakan solat di situ, maka perlu kepada dalil yang khas. Wa dalilul ladzi والدليل الذي انبنى به البطلان في الحالة السابقة إنما الصحة بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر. Baik, dan dalil yang ada yang membatalkannya apabila dia buat masjid atas kubur. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah dia ambil lafaz hadis itu, kan hadis itu semua kata melarang daripada buat masjid atas kubur. Jadi ataupun sengaja solat di situ. Jadi, kalau dia datang saja, dia tak maksudkan kubur tersebut, dia maksudkan masjid tersebut. Macam orang dia tak tahu nama tentang kubur tu, ataupun ada dia tak heran contohnya, dia cuma masuk kerana masjid bukan kerana kubur, kata beliau tak ada dalil, tak dalil itu tak mencakupi. Bi an qasada salata fi hadha illa ma'a tahaqquqi qasdil bina. Jadi kita masuk dalam membina masjid atas kubur. Nah. Dan antara yang mengatakan batal dan ulama-ulama mu'asirin, antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kebanyakan ulama Hijaz, mereka mengatakan batal solat di masjid yang ada kubur. Jadi ini jenis yang macam mana? Dalam masjid ada kubur. Sekarang kita ataupun nak sambung adalah tentang masjid di luar, kuburnya di sebelah, sama di depan, kanan, kiri ataupun belakang. Mana lagi ada atas masjid. Kalau bawah dah tentu dah memanglah. Jadi yakni dinding masjid ini, di luar dinding masjid tu terdapat kubur. Jadi dalam hal ini kita permasalahan. Ada dua pendapat lagi. Ada yang menyamakannya. Sudah kita katakan ada beberapa keadaan kan. Satu, kubur tu di luar dan tak ada pagar antara kedua ni. Jadi yang memisahkan cuma apa? Dinding ni. Luar dinding ni kubur. Kalau ada tingkap, kita tengok, kita nampak kubur tu. Jadi tak ada dinding lagi. Dinding maksudnya bukan mesti tembok batu, pagar pun boleh. Pagar yang apa? Yang hijau, pagar biasa, pagar sekolah tu pun jadi. Tak mesti nak buat batu dan seterusnya kan. Ataupun pagar kayu ke pagar apa. Yang penting dia ada pagar lain. Yang kata sebagian ulama perlu kepada pagar khusus untuk masjid, pagar khusus untuk kubur. Ada yang syaratkan lagi antara kalau tidak pun antara pagar tu dengan masjid ada jalan, tempat orang jalan. Maknanya dipisahkan, nampak dia dipisahkan. Itu antara syarat yang disebutkan oleh ulama. Baik. Tetapi terdapat satu kes tahun 14,000. Sekarang 14,031 betul tak? Ha, jadi 31 tahun yang lalu ada satu surat ditulis kepada Hay'at Kibar Ulama di Saudi, di Riyadh. Jadi mereka ni adalah orang-orang ta'if. Satu orang tu ahli jawatan kuasa ke ataupun ahli qaryah, ahli masjid lah. Masjid ta'if, iaitu Masjid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Masjid Ibn Abbas ni betul lama betul. Zaman sejarah dah ada lah. Jadi apa soalan mereka? Mereka kata di luar masjid ada banyak kubur. Bahkan depan kiblat pun ada kubur. Dan mereka minta kepada lajnah, yakni komiti, untuk cek masalah ini. Dan sebenarnya mereka minta dah supaya dibongkar kubur dan dibuat pagar dan dibuat jalan antara masjid dengan kubur. Maknanya apa? Tak ada pagar. Yang ada cuma tembok masjid, lepas tu kubur. Kiri, kanan, belakang semua ada. Depan pun ada. Cuma kat depan bukan semualah depan. Sebahagian dia, sebahagian syamal. Syamal maknanya apa? Sebahagian north lah. Sebahagian north tu ada apa ni? Ada kubur. Jadi mereka duduk pada bulan Syawal, 12 hari bulan. Mereka selesai 21 hari bulan. Dia bilang 10 hari lah. 10 hari ke 9 hari mereka duduk. Dan inilah kata-kata mereka. Sebahagian daripada anggota majlis mengatakan dinding masjid tidak mencukupi sebagai sutra. Sutra tahu? Kita solat kita letak sutra kan? Yang ini penghalang antara kita dengan kubur. Jadi sebahagian anggota majlis kata tak cukup. Jadi mereka punya masalah bukan masalah masjid ni. Mereka balik kepada asal masalah. Kita dilarang daripada solat ke perkuburan. Betul tak? Jadi berapa jauh antara kita dengan perkuburan? Ataupun tak ada had jauh. Maksudnya kalau sekarang depan kita berapa kilometer tu ada kubur, kita haram juga tak boleh buat masjid kat situ. Ataupun mesti 100 meter, 10 meter, 1 meter boleh tak? Setengah. Jadi macam mana? Jadi maknanya apa had ke? Apa sutra? Kalau ada sutra ni, apa had? Apa yang boleh dijadikan penghalang antara kita dengan kubur, yang sampai mana dengan penghalang itu kita tidak dinamakan solat ke kubur, kita solat ke sutra. Faham kan? Jadi kata sebagian ulama dinding masjid tak cukup. Jadi walidzalika yanbaghi iqamatu jidarin akhar khas bil maqbarah. mesti dibuat satu lagi tembok luar masjid yang khas untuk kubur. Yang mesti ada pagar untuk kubur. Wa fathu tariqin lirajil bainahuma. Dan antara masjid dengan tembok tu mestilah dibuat satu tempat jalan. Tak boleh terus kubur. Ataupun tak boleh terus apa ni apa dia panggil tu? Tak boleh tertembus tembok, mesti ada tempat jalan lagi baru sampai kat kubur. Itu syarat ni. Wa tunbashu al-qubur allati taqa'u fi makanin makani hadha tariq in kana fiha baqiyah min rufati mauta. Dan hendaklah dikorek kubur-kubur yang ada di kawasan ini, tempat yang nak buat ditembok dan tempat nak jalan ni. Kalau ada kubur kat situ mesti nak dikorek, kalau ada apa, kalau ada lagi tulang dan sebagainya daripada kubur tersebut. Jadi ini pendapat sebahagian daripada anggota komiti. Wara'al akharun, dan sebahagian lain mengatakan yaktabi bijidar al-masjid al-qibali sutratan bil-musalli, cukup dinding masjid di bahagian depan kiblat itu sebagai sutrah untuk musalli, iaitu orang yang solat dalam masjid. Tak payah buat apa yang dikatakan dalam pendapat pertama. Baik, kenapa? Li'annal musalli yastaqbilu jidar al-masjid. Sebab orang yang solat itu sedang menghadap apa sekarang? Menghadap kubur ke menghadap tembok masjid? Menghadap tembok masjid. Wa huwa mudafun ilaihi la ila al-maqbarah. Dan tembok itu disandarkan kepada masjid, bukan tembok kubur. Ini tembok kubur atau tembok masjid? Kata pendapat ini, tembok kubur, tembok masjid. Jadi dia sekarang menghadap ke tembok masjid. Jadi masih dalam masjid, dia tak menghadap ke kubur. Kemudian wali'anna insya'a jidarin akhar wa fathi tariqin bainahu wa bainah jidaril masjid yatarattabu alaihi nafsul kuburi duna barurah tujibu zalika. Dan kerana menaikkan tembok satu lagi kemudian membuka jalan antara tembok yang baru dengan tembok kita, akan mengakibatkan pengorekan kubur dengan tanpa darurat yang mewajibkan demikian. Jadi ada khilaf ke tak ada? Ada khilaf. Ada dua pendapat. Satu kata kita bukan roboh-kan kubur masjid ni, bukan kubur. Kita mesti buat apa ni, penghalang. Dan penghalang syaratnya mesti ada lagi tu tembok lagi, bahkan kena buat tempat jalan ni. Dan kalau ada kubur kat situ mesti nak nak dikorek. Pendapat yang kedua mengatakan tak perlu. Tetapi mereka tambah, pendapat kedua ada tambahan. Walakin yanbaghi an yusaddal babani allazani bidzalika al-jidar. Tetapi mestilah ditutup pintu-pintu yang terdapat di tembok masjid. Jadi kan tembok ni, kalau ni kiblat, ni kiblat, ada pintu ni kan. Pintu ni semua kena tutup. Sebab belakang dia ada kubur, jadi kena tutup. Ada dua pintu kat situ. Jadi dua pintu ni kena tutup. Wa turfa'u nawafidh allati fiha ila haythu la yatamakkanu musalli min ru'yatil maqbarah min khilaliha. Dan ada tingkap-tingkap kat situ. Konon ada tingkap. Tingkap tu mesti nak ada tutup ke nak dia? Dia tak suruh tutup. Itu dia suruh tutup. Tingkap dia suruh angkatkan, naikkan tinggi. Sampai mana? Sampai orang kalau diri kat situ, kita tengok tingkap tu tak boleh nampak kubur tersebut. Jadi cukup tinggi lah. Sebab tingkap perlu. Tak ada tingkap, habis panasan. Baik. Jadi kemudian wa yuftahu babun fi adna juz'in min al-jidar laisa amamahu maqbarah liyadkhula minhu al-imam yaum al-jum'ah. Kemudian taruhlah dekat sini, depan dia ada kubur. Ada satu bahagian tu kan yang tak ada kubur kan. Yang tak ada kubur tu dia buka pintu satu. Buka satu pintu untuk imam masuk hari Jumaat. Kalau hari Jumaat takkan imam nak masuk daripada belakang saf kan? Kecil. Jadi kita buka pintu kat depan. Dan depan tu tak ada kubur. Dan supaya kalau ada jenazah, wa taqaddama ma'ahu janais li solati 'alaiha. Jadi kalau ada jenazah pun boleh bawa daripada situ, tak payah bawa daripada belakang atau daripada tepi. Jadi ini wa haythu makana ar-ra'y وحيث كان الرأي الأخير للأكثرية من أعضاء المجلس فقد صدر القرار برأيهم. Oleh kerana pendapat yang kedua itulah pendapat majoriti komiti member ni, maka qarar, yang ini jawapan telah dikeluarkan mengikut pendapat pendapat kedua. Tidak ada ramai. Ini 14,000, 31 tahun dahulu, lama betul. Baik. Dan ketika itu, kalau betul saya nukilkan ni, rais dia, ketua dia bukan Syekh bin Baz, tapi ialah Abdul Razak Afifi. Dan kat dalam tu ada 16 orang ulama. 16 orang ulama. Sebahagian daripada mereka masih hidup lagi. Tapi yang kita kenal kat sini mungkin Syekh bin Baz ada, tapi dia anggota je waktu tu. Dan ada Syekh Ibrahim bin Muhammad Ali Syekh, kemudian jadi mufti, ataupun ketika tu mufti tak siapa. Dan ada di situ Abdullah bin Hudayan, masih ada lagi Abdullah bin Qu'ud. Siapa pernah baca fatwa-fatwa, mungkin pernah dengar nama-nama. Ada 16 orang. Ada Salih bin Luhaidan dalam anggota. Jadi kalau ada 16, maknanya taruhlah at least 9 lah. 9 lawan 7 lah. Kalau dia ngam-ngam gitu lah, 9 lawan 7. Jadi bukan 3 lawan 1 ke, bukan lah. 9 lawan 7. Dan dia lebih ramai. Jadi ini berkaitan dengan apa ni? Dengan satu senario yang kes tadi lah, yang betul-betul berlaku. Dan kita dapati ada khilaf satu. Kemudian kita lihat langkah yang diambil ataupun pendapat yang diambil. Mereka bincang dan kita tak jumpa antara komiti itu bergaduh ataupun dia boycott itu komiti sebab beza dengan pendapat dia. Mana boleh? Tak ada. 30 tahun itu semua tak ada. Dan saya rasa kalau kita pergi ke Masjid Taif pun, Masjid Ibn Abbas pun macam itu juga. Mereka tak. Mereka still sama dengan itu. Walaupun permintaan Ahlul Qaryah dan sebagainya. Sebelum tu ada permintaan apa, ada nas surat tentang permintaan mereka suruh buat apa ni, tempoh baru dan sebagainya. Pengajaran yang kita ambil apa dia? Jangan terburu-buru untuk hukum sesuatu perkara yang di hadapan kita sampai kita rujuk kepada ulama. Dan kemudian kalau mereka tak tahu, mereka kena rujuk kepada ulama-ulama lain, ataupun kalau boleh kes tadi yang apa ni, yang benar-benar berlaku. Dan kita nak kasih tahu bahawa banyak sebenarnya ada masjid-masjid yang hampir sama dengan kes kita, di mana di perkarangan masjid ada kubur. Kita boleh lihat kalau kita baca. Ada Syekh bin Baz pernah ditanya tentang apa ni hukum hari Jumaat orang parking kereta depan kubur. Parking kereta depan kubur bukan pasal solat di masjid yang ada kubur. Maknanya kubur dia di tepi lah, ataupun perkarangan, ataupun luar lah, masjid. Lepas tu mereka masuk masjid ke dalam solat Jumaat. Syekh bin Baz kata boleh. Sebab kita bukan apa ni nak. Dan soalan, apakah kita buat jika kita buat demikian, kita telah tidak menghormati kubur? Itu soalan dia. Dia kata tak ada masalah. Baik, kita memang nak parking kat situ, kita nak pergi masjid. Dan tempat dah apa ni sempit. Kemudian beliau beritahu bahawa memang kebiasaan orang dahulu bahawa mereka tanam apa ni mayat mereka di berdekatan dengan kawasan wakaf, kadang-kadang di perkarangan masjid. Perkara biasa. Jadi tak diingkari oleh beliau. Baik. Jadi dalam waktu yang sama beliau kata kalau solat, ini Syekh bin Baz ni, kalau solat di masjid yang ada kubur, haram ke batal pada dia? Batal terus. Jadi kena faham mana tu yang dimaksudkan di sini. Dan Syekh Albani, yang banyak orang pakai buku dia, tahdhir usajid dan sebagainya, dia sendiri tak cakap batal. Dia sendiri tak cakap batal, melainkan satu keadaan apa dia, kita memang pergi sana nak kerana kubur tersebut. Jadi ada perbezaan ataupun tidak? Ada perbezaan. Dan kebanyakan orang yang solat misalnya kat Masjid Sultan, tak tahu pun kubur tu kat mana. Tak tahu pun ada kubur kalau kita tak cakap. Sekarang kita pergi cakap, dia jadi susah. Dia jadi was-was. Siapa tu sana? Asal dia selamat. Selamat, tak ada apa-apa. Tapi bila dia kasih tahu, sekarang macam mana? Nak kena cari fatwa sebenarnya tentang hal ini. Wallahualam. Cuma itu ada permasalahan, masih permasalahan. Apa ni katanya kubur tu di bawah betul-betul, di luar ke ataupun macam mana. Jadi kalau kita lihat fatwa yang ataupun yang mereka ambil, akhirnya pintu tu ditutup, betul tak? Pintu di tingkap diangkat. Kenapa? Nak tahkikkan bahawa dah cukup belum sutra dia. Sutra lah sutra. Ada orang sutra tu pakai tikar semayang. Dah, orang jalan kat depan pun tak pasal. Pasal apa? Dah ada tikar, tikar sembahyang. Ada pakai line. Line apa dalam masjid? Oh, ni dah sutra. Ada orang letak pen, disposin, handphone dan sebagainya. Manakah sutra yang cukup? Itu pembahasan dia. Ada orang yang kata mesti setinggi apa tu tempat duduk unta tu, rahilah tu. Tempat duduk unta tu agaklah apa-apa, sedikit apa ni, sekaki je gitu. Nah, kalau kurang dari tu kata mereka tak boleh. Nah, kalau kita pergi kat sana, mereka cuba sedaya upaya untuk tinggikan sutra tersebut. Walau bagaimana pun, itu permasalahan tentang sutra. Kalau kita dah semayang kat situ, kita tak semayang menghadap ke apa yang kat belakang dia. Kalau dia tandas, tandaslah. Kalau dia kubur, kuburlah. Boleh? Di dalam hal ini kita kena apa ni, kena lihat keadaan. Wallahu a'lam, itu di hadapan, yakni kiblatnya, di kuburnya di arah kiblat. Kadang-kadang yang kita ceritakan ni kuburnya bukan di arah kiblat pun, kadang di tepi, kadang di belakang. Baik. Jadi yang afdal kita ada. Yang afdal saya rasa pendapat yang pertama lah, betul-betul kita buat dinding, kita buat itu semua paling paling afdal. Jadi sekarang kita nak kata kepada orang, jangan solat kat masjid. Haram solat kat masjid. Syirik ataupun itu ataupun itu. Ada dua perkara tu, dua tiga perkara atas lagi. Yang mana kalau kita ditanya di hari kiamat kelak, apa dalil awak? Siapa ulama yang patut orang macam tu? Ulama kita kata. Dan agak-agak kita lah, agak-agak kita, kalau kita bawakan kes kita kepada ulama yang yang duduk ni 14 ribu, 30 tahun dulu, apa agak jawapan? Dengan keadaan kita tempat yang jahil dan tak tahu menang apa pun pasal pasal perkara ni. Jadi di sini apa ni, kita ada marhala pertama. Marhala ni ataupun fasa ni, fasa yang mungkin lama lagi sebelum dia berhenti, iaitu education, dakwah. Dalam banyak perkara kita kena berikan kesedaran. Nak berikan kesedaran maknanya kita kena sampaikan. Awak kena hafal dalil-dalil dia, kata-kata ulama, awak sampaikan kepada orang. Itu setakat ni. Kemudian nak hukum kan, kat sini tak boleh, kat situ tak boleh, kat sini boleh. Kalau awak memang alim, tak boleh. Jadi dalam hal-hal seperti ini, mereka serahkan kepada kibar. Kibar ulama, bukan orang-orang biasa. Sepatutnya orang yang hukum tentang hal ini, ulama kat dalam negeri, ulama kat luar negeri. Dalam negeri lah. Dalam negeri lagi tahu daripada yang yang di luar. Baik, sebab itu satu kesalahan. Maknanya banyak ulama bila kita tanya kat sana, mereka kata, kau pergi tanya ulama kat tempat kau. Kita pernah tanya. Nanti diorang kata apa? Pergi tanya ulama kat tempat kau. Sebab apa, perkara itu spesifik kepada kepada negara tersebut. Mereka pun tak nak jawab. Kadang-kadang ulama tanya balik kat tempat kita. Lepas tu kita tinggalkan aja, macam itu. Kita pun takut nak apa ni. Tapi maknanya perlu ada golongan yang betul-betul kaji. Okay. Jadi ada apa-apa soalan? Saya harap dah tak perlu nak tanya-tanya lagi tentang hal ini. Yang bagusnya, afdalnya, tinggalkan masjid-masjid yang ada. Ya, saya selalu jawab macam tu. Untuk diri sendiri, kalau boleh tak nak sembahyang kat solat-solat yang macam itu. Sebab apa? Ini bukan bab dia betul-betul haram ataupun sebagainya. Tapi ada syubhat, ada sama-sama. Nampak macam boleh, nampak macam tak boleh. Kita ada dalil, kita dah tahu pun. Tapi dalam masyarakat, yang ini ni sama tak dalam hadis yang disebutkan oleh ulama ataupun tak? Memang kita tahu ada sunnah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman waqa faman istabra'a li dinihi faman taraka syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irqihi. Siapa yang tinggalkan syubhat-syubhat ini, maka dia telah selamatkan agama dia dan maruah. Man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang masuk dalam bab syubhat ini, dia akan masuk dalam bab yang haram. Itu bab haram. Tak jelas. Tapi boleh tak kita katakan ni untuk semua orang? Tak boleh. Tak boleh. Kita nak warak, kita yang pasal. Nak semua, suruh semua orang, wajibkan semua orang? Tak. Jadi itu perlu kepada kepada fatwa Allah. Kita pergi pada bab berikutnya. babun majaa'an annal ghuluwa fi quburi shalihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Wal ibn Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytumul Lata wal 'Uzza qala kana yaluddu lahum as-sawiq famat fa'akafu ala qabrihi wa kadha qala Abu al-Jawza an Ibn Abbas kana yaluddu as-sawiq lil hajj. Mu'adh ibn Abbas radhiyallahu anhu man qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zairat al-qubur wal muttakhidina 'alayha al-masajid was-suruj. Rawahu ahlus sunan. Maksudnya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh lambat laun akan mengubah fungsi kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang ayat, "Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan mana yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah?" Surah An-Najm. Mujahid mengatakan Al-Lat adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung, yang dengan air atau minyak, untuk para jemaah haji. Setelah meninggal, mereka senantiasa mendatangi kuburannya. Demikian pula tafsiran Ibn Abbas sebagaimana dituturkan oleh Abu al-Jawza, iaitu pada mulanya adalah orang yang mengadukkan tepung untuk para jemaah haji. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia berkata Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Hadis para penulis kitab Sunan. Jadi ini bab yang baru yang menyambung bab-bab yang sebelumnya, iaitu tentang sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh, dan kedua tentang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Kali ini tajuknya lebih spesifik lagi, iaitu kata beliau, sikap berlebih-lebihan terhadap orang terhadap kuburan orang-orang soleh. Tadi ataupun bab sebelum ini menyembah Allah di kuburan orang soleh. Ini sekarang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh lambat laun akan mengubahkannya menjadi berhala. Watanan yu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Kata-kata di dalam terjemahan ini watanan yang diterjemahkan sini apa? Berhala. Kita ada dua kalimat bahasa Arab yang menunjukkan kepada makna berhala. Satu sonam, sonamun, satu watanun. Jadi kata ulama, kalau sonam ni dia lebih khusus, yakni dia dalam bentuk manusia. Berhala dalam bentuk manusia dipanggilkan sonam. Kalau watan, dia adalah berhala dalam bentuk apa juga, walaupun bukan bentuk manusia. Jadi watan ini lebih umum lagi. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita berlebih-lebihan dalam kubur ni, di kubur orang soleh, kita jadikan dia watan. Dia tak cakap sonam. Sebab apa? Kubur tak ada bentuk manusia. Kubur satu yang tinggi atas tanah, iaitu makna watan. Dan watan adalah sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Jadi bukan dalam bentuk manusia. Dan kita tahu tak dinamakan satu itu watan, yakni berhala lah, kecuali dia disembah. Kalau diukir dan sebagainya, dia memang sanam. Jadi dia nak menguatkan bahawa apa ni, orang lama-lama menyembah kubur selain Allah SWT. Jadi terdapat beberapa riwayat di dalam bab ini. Pertama, riwayat Al-Muwatta daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Muwatta adalah kitab beliau yang masyhur. Dalamnya ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayat-riwayat daripada sahabat. Kadang-kadang daripada tabi'in. Dan kalau kita tahu bahawa ini antara kitab mazhab Maliki lah. Dia tulis sendiri, Imam Malik tulis sendiri. Jadi seharusnya setiap yang dituliskan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta ni adalah mazhab beliau. Sebab tu kalau mazhab Maliki, kita tahu kalau mereka solat, waktu berdiri mereka tak berdegap. Mereka semua apa ni, luruskan tangan mereka ke bawah. Dan mereka kata ni mazhab Maliki. Dan kalau kita cek kitab Muwatta, beliau meriwayatkan Nabi SAW bila solat, bila berdiri dia akan letakkan tangan kanannya atas tangan kirinya atas dada. Asalnya kalau dia riwayatkan, itulah mazhab dia. Jadi ini menolak pendapat apa ni, pendapat orang yang kata bahawa ini mazhab Maliki. Jadi macam mana mazhab Maliki dapat mazhab ni? Daripada kitab mana? Ini dapat daripada anak murid Imam Malik. Sebab ada satu hari tu dia diseksa, dia kena sebat, tangan dia sampai sakit. Jadi waktu dia solat dia tak boleh berdakap. Ini diriwayatkan oleh ulama-ulama sejarah. Jadi mereka nampak dia solat tidak berdakap tangan. Dan mereka kata inilah mazhab Maliki punya style, punya style mat solat. Dia guna bagai sampai sekarang. Sampai sekarang pergi Masjid Nabi, Masjidil Haram. Kalau dia mazhab Maliki, kita tahulah. Kita boleh tahu kalau dia luruskan tangan dia. Dia ada dua orang yang buat macam ni. Satu mazhab Maliki, satu mazhab Syiah. Syiah pun macam tu juga. Yang masalah dia, kita bawa kitab Muwatta, tunjukkan dia pun kadang-kadang dia tak mau. Dia tak mau dengar. Sebab apa? Dia belajar dari ustaz dia. Ustaz dia belajar ustaz dia. Satu negeri ni, Mesir, semua pakai mazhab ni contohnya. Kalau kat Jazair, kalau Algeria, semua pakai mazhab Maliki contohnya. Jadi mereka takut buta, susah lah. Susah lah ubah. Kecuali kita apa ni, jumpa orang yang ikhlas, yang nak cari kebenaran, nak kita bawa lah kitab. Kitab apa ni? Kitab Muwatta. Kitab Muwatta tak panjang, tak besar. Imam Syafi'i sebelum datang jumpa Imam Malik nak belajar, dia hafal dulu kitab. Dia datang, dia hafal dulu. Imam Malik mula-mula nampak Imam Syafi'i muda-muda ni, ya, malah nak layan sebenarnya. Tapi Imam Syafi'i kata, aku dah hafal kau punya kitab Muwatta. Dia bacakan sikit saja, dia terperanjat, okey. Kau masuk dekat dalam kelas aku. Asalnya dia tak boleh masuk kelas. Kelas dia ada banyak level kan. Patut kelas yang tinggi lah. Patut kalau baru masuk mesti duduk bawah dulu. Dia dapat. Jadi dia dapat masuk apa ni? Kelas yang tinggi yang khusus untuk Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik, jadi dalam riwayat beliau, Rasulullah SAW bersabda dengan bentuk doa, Ya Allah, Allahumma. Asalnya Ya Allah. Tapi Ya tu dibuang, jadi diganti dengan mim kat belakang. Jadi Allahumma, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Yani watanan yu'bad. Jadi doa daripada Rasulullah SAW, jangan jadikan kubur dia sebagai berhala yang disembah. Jadi menunjukkan bahawa benda ini berlaku. Sebab dia pernah berlaku di zaman Ahlul Kitab dan Israel. Mereka sembah kubur Nabi mereka, yang mereka jadikan masjid dan sebagainya itu. Jadi Nabi SAW doa pada Allah, jangan jadikan kuburku tempat berhala. Na'udzubillah. Nabi SAW dakwah sepanjang hidupnya untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah SWT. Jangan sembah selain Allah. Takkan akhirnya dia nak lihat kuburnya sendiri disembah oleh umat. Allah sangat murka kepada orang yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ishtadda ghababullah. Ishtadda maknanya telah keraslah kemurkaan. Ishtadda maknanya jama'na syarid. Kemurkaan yang amat keras. Jadi menunjukkan Allah SWT ada sifat ghadab, sifat marah. Bahkan sifat Allah, kemarahan Allah SWT ni ada tahap. Ada sampai apa? Sampai keras kemarahan. Dan ni semuanya kita katakan, kita nisbahkan kepada Allah SWT sebagaimana yang warid daripada Al-Quran dan daripada hadis. Dan kita tak mengatakan sifat marah Allah SWT macam gitu atau macam gini. Kita tak menyerupakan dia dengan sifat makhluk Allah SWT. Kita katakan inilah sifat yang layak bagi Allah SWT. Dan tentu sekali Allah lah Tuhan yang boleh marah. Sebab itu dalam bagian kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Kita murka Allah yang murka. Ini maknanya yang kau murkai. Tapi kita tak cakap ghairil kita tak cakap kita bila kata an'amda siratal ladina an'amta alaihim. Betul tak? Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Jadi kita sebutkan siapa yang beri nikmat itu engkau. An'amta anta. Tapi kita tak cakap ghadibta alaihim. Betul tak? Ghairil siratil ladina ghadibta alaihim. Sebab apa? Kemurkaan sifat yang apa? Yang tercela lah. Maknanya tidak elok. Jadi kita tak sebutkannya fa'il. Jadi ni adab dalam apa ni dalam Quran banyak kita jumpa seperti ini. Walad dhalin orang yang sesat. Kita cakap yang disesatkan kau ataupun yang kau sesatkan mereka. Alladzina adlaltum sa. Allah SWT kata dhalin mereka sesat padahal mereka disesatkan oleh Allah SWT juga. Hakikat. Jadi di sini Allah SWT ni kemurkaan. Baik. Jadi bagi orang yang beriman mereka takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat keras ini terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Tafalunat kubur ittakhadhu quburan anbiya'ihim. Jadi bukan sebarang kubur. Kemarin tentang kubur orang soleh. Kali ini tentang kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi mereka sembah kubur tersebut akhirnya. Kerana melampau-lampau terhadap kuburan orang-orang soleh. Jadi macam mana melampau kat kubur-kubur orang soleh? Maknanya kubur tu mereka lebihkan daripada batas yang disyariatkan. Sebab melampau maknanya lebih daripada batas yang ditetapkan. Jadi kubur ada satu kubur yang disyariatkan. Macam inilah kubur ikut sunnah. Kubur pun ada ikut sunnah. Tapi bukan kubur tu ikut sunnah. Kita yang jadikan kubur tu ikut sunnah. Kalau dia lebih daripada itu, dia dah melampau. Dia jadi kubur bidah. Jadi antaranya adalah kita tinggikan dia lebih daripada sejengkal. Syair sejengkal. Dekat gini je. Berapa inci je lah daripada tanah. Supaya nampak dia berkubur. Kalau dia rata tak tahu dia kubur juga. Baik. Kemudian tidak ada batu-batu. Tak ada tembok-temboknya yang dipanggil dapur-dapur ni. Tidak disimen. Kemudian tidak simen, kita tak cat pula plaster lagi. Lepas tu kita cat atau taruh ceramik lagi, teruk lagi. Dan tak boleh kita letak apa? Tulisan-tulisan, semua ada sebut dalam kitab. Nah, ataupun lepas tu kita letak kubah atas dia bumbung untuk siapa, tak tahu. Lepas tu kita letak lampu lagi. Bagaimana ada larangannya. Dan apa juga makna yang membuatkan kubur itu lain daripada kubur lain. Sehingga kita nampak makna mengagungkan kubur itu, itu maknanya kita dah jadikan kubur itu keluar daripada had syar'i. Jadi kalau kita buat itu, maknanya kita buat apa? Kita telah melampau-lampau dalam kuburan orang soleh. Sebab sebelum ni ibadat di kuburan orang soleh. Ini sekarang kubur itu sendiri, kita specialkan dia. Faham? Cara itu jelas. Jadi hadis Imam Malik ini masalahnya hadis mursal, tak disebutkan sahabatnya. Hadis mursal asalnya hadis yang lemah. Memang dalam kitab Muwatta ni ada banyak juga hadis mursal. Tetapi tanggungjawab seorang perawi ataupun orang yang mengkaji hadis, dia kena takhrij hadis tersebut. Cari riwayat-riwayat lain, ada tak yang menguatkan hadis ini ataupun tidak. Jadi ulama mencari dan dapati bahawa ada lagi riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan perawi sahabat. Di sini tak ada sebut sahabat kan? Di sana ada sebutkan sahabatnya, nama dia Abu Hurairah. Dan ada lagi satu riwayat nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi tak ada masalah. Jadi itu semua dengan sanad yang sahih. Jadi bukan kita mengambil riwayat mursal ni, tapi kita dah tahu bahawa dia daripada asal riwayat yang sahih. Baik. Jadi itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ni siapa? At-Tabari. Yang ada kitab Tafsir At-Tabari rahimallahu taala. Dia wafat pada tahun 300 lebih Hijrah. beliau nak ikutkan asalnya bermadzhab Syafi'i, tapi beliau apa ni dianggap oleh ramai orang sebagai mujtahid sebab dia ada ijtihad-ijtihad beliau sendiri, seorang pakar dalam tafsir, dalam sejarah dan lain-lain lagi. Baiklah, saya aja kat dalam kitab ni. Jadi semua tafsir-tafsir yang datang selepas beliau mengambil daripada tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ni kita tak sanggup nak baca, terlalu besar sangat. Banyak betul riwayat dia bawa dengan sanad-sanad. Tetapi tidak semua riwayat yang terdapat dalam tafsir At-Tabari ini sahih. Ada sanad tak maknanya dia sahih. Dia faham? Tak mestinya ada sanad dia sahih. Betul tak? Sebab macam nombor telefon, dia nombor ada nombor betul ada nombor nombor salah, dah mati punya nombor kan. Orang sekarang banyak nombor, bukan maknanya ada nombor je betul. Sama juga dengan sanad. Jadi kita kena cek nombor dia, kita kena cek sanad dia. Dalam Ibnu Jarir, dalam tafsir dia ada riwayat-riwayat yang amat lemah. Antaranya hadis haul ada dalam tafsir At-Tabari. Nah, jadi beliau riwayatkan hadis ini daripada Sufyan. Sufyan sini adalah Sufyan Al-Thawri. Dari Mansur Ibn Al-Mu'tamir. Dari Mujahid. Mujahid adalah seorang tabi'i. Jadi berhenti sampai ke Mujahid. Tak sampai Nabi SAW. Tak sampai sahabat. Cuma sampai pada tabi'i. Tapi Mujahid ni bukan sebarang Mujahid. Mujahid ni adalah seorang ulama tafsir. Di antara ulama ataupun anak murid yang apa ni cemerlang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, "Idza jaa tafsir Mujahid fa hasbuk." Kalau datang kepada engkau tafsir daripada Mujahid, cukuplah kau. Sebab Mujahid tak ambil tafsir kecuali daripada Ibnu Abbas. Dia baca setiap ayat, dia tanya Ibnu Abbas sampai khatam. Mana ada orang buat macam itu? Tu kalau nak betul talaqqi sanad macam itulah, duduk depan Syekh Fatihah daripada mula tu. Dia tanya, apa dengan ilmu, apa tu semuanya. Gila nak habis tu. Itu kalau dapat syekh yang layan awak tu layan. Maknanya kalau ada syekh nak layan awak macam itu, maknanya awak mesti nak murid yang bukan sebarang punya tu lah. Kalau nak murid yang biasa duduk kat situ, duduk sini, mana dia nak kasih nak layan macam tu. Ini tu dah lama belajangan dia tu. Yang dia rasa nak turunkan ilmu pada dia, itulah dia. Kalau dia tak ada ni ganti kan, dia akan kasih kan semua. Macam Imam Malik kasih pada Imam Imam Syafi'i. Sebab tu ada kalangan ulama, mereka ada kitab namanya Soalan. Soalan yang plural untuk soal-soal. Untuk soalan. Jadi maknanya kitab ni dalam dia cuma soal jawab aja. Apa tu? Soalan jawab lah. Question and answer. Question tu siapa tanya? Dia ni, anak murid ni, yang jawab tu Syekh. Jadi dia kumpulkan di satu kitab. Jadi kita ada soalan apa ni Abu Daud, dia tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Soalan ini tanya Darul Qutni. Soalan ini tanya Abu Hatim, tanya bapa dia. Jadi dikumpulkan jadi kitab. Soalan-soalan ni mestilah biasanya level dia tinggi-tinggi, mendalam-dalam. Ilmu dia kira power punya. Sebab dia bukan biasa yang dia sampaikan kat dalam majlis ilmu biasa, misalnya kat tempat khas ke apa, dia tanya soalan. Tapi dia bukan tanya yang merapik-merapik, dia tanya apa? Dia bukan tanya bila nak kiamat ke siapa wali, siapa bukan wali. Dia bukan tanya cerita tu. Dia tanya, ini perawi ni macam mana? Ada ulama' kata perawi ni gini, kau punya pendapat macam mana? Dia ceritanya. Ataupun hadis ini dibuatkan oleh sedia ni, okey ke tak dia? Dia lebih kepada bab hadis. Baik. Jadi itu antara kitab yang mesti dimiliki oleh orang yang belajar ilmu hadis. Dia tak boleh cukup dengan yang biasa-biasa ni. Dia kena ada yang macam ni. Sebab itu perkara yang khusus. Tapi masalahnya kadang-kadang kat dalam first soalan dia tanya Imam Ahmad, dia jawab macam ni. Dekat apa page, satu soalan dia jawab lain. Itu yang buat kita pening. Tapi yang benda tu, tapi yang benda tu tak boleh ambil dah. Nanti dia jawab satu dia kata boleh, satu dia kata tak boleh. Macam mana nak ambil? Ada dua pendapat lah untuk dia. Ini menunjukkan bahawa macam mana pun awak nak ambil satu ulama tak boleh juga. Tak boleh takut buta. Sebab dia hari ni cakap macam ni, besok dia cakap. Jadi kita belajar kaedah ulama. Dan kemudian kita lihat jari, kita cuba apa ni, kita cuba targetkan. Belajar dulu daripada ulama tu, itu mesti. Kalau kita punya objektif cuma nak dapat semua ilmu daripada alim ni, aku tak ingat. Tapi kita punya objektif adalah apa? Untuk lebih daripada itu. Itu baru betul. Apa yang dia ada, macam mana dia jadi ulama ni, kita cuba dapatkan. Lepas tu kita nak cuba jadi macam dia. Tak pun lebih. Nah, balik kepada dua ayat ini, kata Mujahid tentang ayat Afara'aytum Lata wal Unza wa Manata Thalithatan Ukhra alakum zakaru wa lahul unta tilka idzan qismatun dhiza. Jadi mahkan kat sini, maka apakah patut kamu, ini orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza. Asalnya Afara'aytum, apakah kamu lihat Al-Lata wal Unza? Tapi lihat saja tak ada apa-apa ke? Jadi maksud di sini, lepas kau lihat, apa yang kamu dapati? Sekarang kau dah lihat Lata, kau lihat Al-Uzza dan kau lihat Mana. Ini tiga patung yang disembah oleh orang musyrikin. Ayat ni turun ketika apa ni? Apabila dirubuhkan, dipecahkan patung-patung ini. Apabila datangnya tentera Islam, dia pun dipecahkan berhala-berhala. Jadi Allah nak tanya, kau lihat patung-patung ini dulu kamu sembah, kamu agungkan, boleh tak dia membantu kamu? Dia tolong diri sendiri pun tak boleh. Ya, itu maksudnya. Jadi apa tafsirannya? Kata Mujahid, Al-Lata. Siapa tu Al-Lata? Dia adalah seorang. Ini orang. Lata tu orang. Bukan Lat katuni tu. Dia orang. Orang baik. Orang soleh. Dulu kerja dia mengadukkan. Dia campurkan tepung dengan kurma, dengan air campur, dengan minyak tu. Jadi makanan yang panggil hijs. Kemudian diberikan pada jemaah haji. Jadi perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik. Ini orang soleh. Setelah dia meninggal dunia, mereka, yang ini orang-orang di keliling itu, datang sentiasa akafu ala qabri. Akafu mayatika, sentiasa duduk situ lama untuk beribadat. Tidak diberitahu kat sini kenapa mereka datang. Tapi jelas lah, mereka datang sebab apa? Nak ambil berkat daripada orang soleh. Akhirnya apa? Lebih daripada itu, kubur dia jadi apa? Ada bangunan, ada tempat, ada nuju orang jaga apa semuanya. Ada tempat untuk ibadat, minta tu minta ni. Akhirnya Lata jadi Tuhan. Jadi Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi watan. Jadi tafsir ini penting. Sebab ini menunjukkan kubur boleh jadi batu. Yang boleh jadi berhala yang disembah. Jadi, sebab tu tak mustahil Nabi SAW apa? Berlindung pada Allah daripada menjadikan kuburnya patung yang disembah. Baik, kemudian begitu juga tafsiran Ibnu Abbas. Sebagaimana dituturkan oleh Abu Jauza. Abu Jauza seorang tabi'in. Dia riwayatkan daripada Ibnu Abbas. Tak saya, dia wafat tahun 83 Hijrah. Jadi dia jumpa Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, dia itu pada mulanya adalah orang yang mengadukkan tepung untuk para jemaah haji. Ini sama dengan tafsir Mujahid. Sebab Mujahid ambil daripada dia. Tapi kali ini tafsir Ibnu Abbas ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Jadi sana tak ada problem. Dan apa hukum tafsir sahabat? Kata ulama, tafsir sahabat kalau cukup dua syarat, maka dia mempunyai hukum marfu'. Hukumnya macam hadis Nabi SAW. Macam Nabi yang cakap. Yang pertama, sahabat ini tidak diketahui mengambil daripada Israiliyat. Di sana ada beberapa sahabat yang ambil daripada cerita-cerita Israiliyat. Ada. Tapi bukan Ibn Abbas. Tak ingat saya. Ibn Abbas pun salah satu daripada. Dia ada beberapa sahabat yang ambil daripada Israiliyat. Antaranya mereka ambil daripada tabi'i Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ni seorang Yahudi ke Nasrani, tak ingat. Tapi bila Umar bin Khattab masuk negeri Palestin, dia datang jumpa Umar dan dia kata dia masuk Islam. Dan dia pendeta. Dia pendeta, tahulah dia banyak dia punya apa tu? Dokumen-dokumen, buku-buku semua. Nanti dia ceritakan, sahabat-sahabat dengar tu lah. Sebahagian sahabat dengar, masukkan dan jadikan dia sebagai tafsir. Kalau kita tahu sahabat tu ambil daripada Israel, ya, kita nak kena apa ni? Hold dulu. Kena apa? Kena check dulu. Tak boleh terus terima. Mentah-mentah dia sahabat je kita ambil. Saya pernah katakan ni kepada sebagian orang dulu, kelas dulu tu. Orang tak setuju, kata sahabat kan kita mesti ambil. mazhab salaf apa maknanya? Ikut mazhab sahabat lah. Kalau sanad dia sahih pada dia, kita mesti ambil. Saya katakan itu asal, tapi tak semestinya. Kita ada jenis sahabat yang ambil dari Israiliyat. Walaupun sahih sampai pada dia, kalau kemungkinan dia ambil dari Israiliyat, kita tak ambil. Tak ingat ke siapa orang-orang, siapa sahabat-sahabat tersebut. Itu satu syarat. Syarat yang kedua, hendaklah tafsiran tersebut bukan ada kaitan dengan yang boleh kita ijtihad. Yang ini tentang hukum fikih contohnya. Hendaklah kamu puasa contohnya kan. Kafarah dia puasa 3 hari. Sekali sahabat tu kata tafsirannya lah puasa 3 hari berturut-turut. Mesti tak kita ambil. Adakah dia hukum hadis marfu'? Jawabnya tidak. Sebab ni masalah fikah. Mungkin pada pandangannya 3 hari. Seperti dalam tafsir Ibn Mas'ud, dia kata 3 hari, selalu dia kata 3 hari berturut-turut. Ada qiraat dia lagi. Tapi qiraat ni qiraat syad. Jadi yang ini kita tak ambil. Asal selagi kita tak jumpa dalil yang mewajibkan puasa 3 hari berturut-turut contohnya, kita tak wajib berturut-turut. Jadi itu dua syarat. Kalau boleh ingat, satu, sahabat kita tak dikenal ambil dalam Israiliyat. Ini sebab kalau Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Jadi dalam hal ini, ini bukan masalah fiqah agama. Ini masalah ghaib tentang benda yang dahulu. Tetapkan Ibn Abbas nak pandai-pandai nak ijtihad. Lata tu siapa dan sebagainya. Macam asal usul ku patung lata ni. Yang menunjukkan dia dapat daripada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian diriwayatkan dari Ibn Abbas, kali ini hadis, dia berkata Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Kalau tempat ibadah tu bahasa Arab dia masjid, tapi diterjemahkan sebagai tempat ibadah. Itu tafsiran sekali lah, tafsiran campur terjemah. Jadi ada tiga perkara, tiga golongan yang dilaknat. Wanita yang menziarahi kuburan. Lafaz dia zairat. Bahasa Arab dekat situ, belakang dia zairat. Zairat ini cukup awak ziarah sekali pun dah dan dinamakan zair. Apa makna ziarah? Keluar dari rumah, pergi kat kubur. Kita ada dua. Satu, kita pergi kat kubur, kita pas saja, jalan terus. Tapi kita sampai juga kat kubur. Satu lagi, sampai kat kubur, kita diri sekejap. Yang mana satu yang dinamakan ziarah? Yang kedua baru ziarah. Yang first tak kira ziarah. Kadang dia jalan saja kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia cuma sambil jalan. Satu lagi dia diri dulu. Dia diri sekejap. Dia beri salam ke apa ke. Yang kedua tu baru dinamakan ziarah. Tetapi dalam hadis ini, yang dilaknat yang pertama adalah wanita yang ziarah walaupun satu kali. Kalau ikut lafaz ni zairah. Kemudian yang kedua adalah orang yang membuat kubur-kubur sebagai masjid. Sama ada buat binaan ataupun apa. Dan satu lagi adalah orang yang membuatkan lampu di atas kuburan. Suruj jamak siraj. Jadi lampu, zaman dahulu lampu dia pakai api kan. Siraj ni ada lampu api lah, pelita. Minyak tanah ke, lilin ke apa. Jadi dia letakkan kat situ. Waktu apa? Waktu malam lah. Jadi semua golongan ini dilaknat. Apa yang sama kat dalamnya? Semua kaitan berkaitan dengan apa? Dengan kubur ke lah. Cuma yang mungkin tak berapa masuk tu adalah yang pertama, wanita yang ziarah kubur tak semestinya agungkan kubur. Yang kedua, orang yang buat masjid kat situ, yang ibadat kat situ memang dia agungkan kubur. Yang buat lampu juga mengagungkan kubur. Baik, walau bagaimanapun hadis ni dikatakan dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini dengan lafaz ini lemah. Hadis ini dengan lafaz ini lemah. Tapi dia ada lafaz lain yang hampir sama. Yang itu sahih. Apa lafaz dia? La'anallahu zawaratil kubur. Zairat tu tukar kepada zawarat. Makna zawarat banyak ziarah. Zairat sekali pun boleh. Zawarat kalau dah banyak baru kita namakan dia zawarat. Kemudian yang itu sama wala dinatakhadhu wal mutakhidina 'alaiha al masajid sama, tapi tak ada yang belakang tu. Wasuruj, suruj tu tak ada, lampu tu tak ada. Jadi cuma ada dua golongan yang disebutkan dalam hadis riwayat-riwayat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hassan bin Thabit, semua dengan lepas tu. Kata ulama halal wal mahfuz. Jadi yang ini tak mahfuz, ini mungkar ataupun syad. Nah, ini syad. Sebabnya ada terdapat satu perawi yang dhaif dan bahkan dituduh oleh sebahagian perawi sebagai pendusta. Jadi dan kata-kata atau lafaz dia bersalahan dengan lafaz-lafaz lain. Tapi ada juga ulama yang pakai hadis ini seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Tirmizi dan lain-lain. Baik. Jadi untuk hadis yang terakhir ini, kalau kita ambil riwayat Nabi SAW melaknat wanita yang banyak menziarahi kubur, bukan riwayat ini, maka samalah dengan apa ni maksud bab ini. Iaitu kalau ada banyak menziarahi kubur, maka dia telah mengagungkan kubur itu lebih daripada sepatutnya. Nah, adapun membuat masjid atas kubur, dah tentu kita tahu ada dalil-dalil lain, dan ini antara dalil yang menguatkan juga. Kemudian membuat lampu atas kuburan, walaupun tak ada dalil, kata Syekh ini tak ada dalil yang sahih, tapi boleh kita kiaskan dengan apa ni perkara tadi. Sebab asal dia tidak, mana ada kita letak lampu ni di kuburan. Kecuali kita letak lampu untuk jalan raya, kemudian lampu tu menerangi kuburan, tak apa. Tapi sekarang kita letak lampu atas kubur, siapa yang nak baca buku tak kubur? Orang kat dalam kubur tak pakai apa ni? Tak pakai lampu. Dia punya lampu kat dalam kubur dengan kat luar. Takkan dia keluar sekejap baring kan? Jadi perkara ini lain tidak nak apa ni, nak highlightkan kubur tu supaya apa ni, orang tengok special. Lagi kalau tu satu lampu, kalau lampu dia laklip macam lampu raya, atau lampu dia macam lampu keramat ke apa, tak campur dengan dinaan atas dia apa semuanya, orang datang, wah ni kubur ni mesti ya, mesti kubur power. Dan itu yang berlaku, itu yang berlaku sekarang ini. Kita tengok macam mana kubur dia cantik dengan ukiran-ukiran dia, tahan kena hujan, tahan kena panas, kalau dia rosak sikit, crack sikit, dia balik, dia betulkan balik apa semua. Dan ini tidak lain tidak bukan untuk mengagungkan kuburan. Yang antara permasalahan di sini adalah hukum wanita ziarah kubur. Ada dua pendapat ulama. Pendapat jumhur kata wanita boleh ziarah kubur, macam lelaki boleh ziarah kubur. Dalil mereka dalil umum, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna tadhkirul akhirah. Sesungguhnya dulu aku telah melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah dia, kerana sesungguhnya dia mengingatkan kepada hari akhirat. Dalam riwayat lain mengingat mati, dalam riwayat lain dia apa ni mengalirkan air mata. Jadi kata ulama umum, jadi dulu semua orang tak boleh ziarah kubur, lelaki ke perempuan, kubur siapa pun tak boleh ziarah. Agak-agak kenapa dilarang ziarah kubur? Siapa tu? Agak-agak tahu tu dengan awak tak tahu, tapi awak boleh agak. Kenapa tak boleh ziarah kubur dulu? Sebab orang baru keluar daripada zaman syirik. Dan kalau kita lihat, syirik semua datang daripada mana? Daripada mengagungkan kubur, daripada sembah kubur, Lata, Uzza, mana tu suatu kubur. Ya? Jadi dilarang terus sama sekali menziarahi kubur. Kemudian lepas itu, walaupun tak dikatakan secara spesifik, dan besar kemungkinan era Madinah, zaman Madinah, maka Nabi SAW izinkan ziarah kubur. Sebab ziarah kubur tu kata Nabi SAW mengingatkan akhirat. Jadi ulama mengatakan bahawa ni umum lelaki pun ingat akhirat lihat bila ziarah kubur, begitu juga dengan wanita. Dan mereka mempunyai dalil-dalil lain, antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Riyadhus Salihin, ada Nabi SAW lalu ternampak seorang wanita yang menangis atas kuburan, kan? Nabi SAW kata ittaqillah wasbiri, dia kata iyyaka anni fa innaka lam tusabbir musibati, pergilah engkau jauh daripada aku sebab engkau tak kena, tak ditimpa musibah seperti aku. Walam ya walam ta'rifu, dan dia tak kenal Nabi SAW. Falantilala innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pada dikatakan kepada beliau ni nabi, jadi dia pun datang jumpa Nabi SAW. Tapi dia terperanjat tak nampak apa ni pengawal-pengawal pintu di rumah Nabi SAW. Kemudian dia kata kepada Nabi SAW, lam a'rifka, aku tak kenal engkau yang ni tadi. Maka Nabi SAW jawab, innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu pada pukulan yang pertama. Kata ulama jumhur, ni dalil bahawa ziarah kubur ni boleh untuk wanita. Sebab kalau haram, Nabi SAW tentukan kata apa, ittaqillah, jangan ziarah kubur. Bukan jangan nangis lagi, jangan ziarah kubur. Kalau kau tak ziarah, kau tak nangis. Tapi Nabi cuma kata bertakwa pada Allah dan bersabarlah. Dan kemudian bila datang semula jumpa Nabi SAW, dia kata aku tak kenal engkau. Bukan dia kata minta maaf lah aku tadi ziarah kubur, tak juga. Nabi SAW pun tak sentuh pun tentang masalah ziarah kubur. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dan dalil yang ketiga, dalil riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau apabila ditanya, dia pernah pergi ziarah kubur abang Abdul Rahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi orang tanya pada dia, kau ziarah kubur? Ya, aku ziarah kubur. Bukankah kita dilarang daripada ziarah kubur? Itu dulu. Sekarang kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Jadi seolah diambil daripada hadis apa? Dulu aku larang, sekarang aku perintahkan. Sekarang ziarahlah. Jadi itu fahaman Aisyah. Dan satu lagi hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Nabi SAW. Nabi SAW satu malam dia hilang. Aisyah keluar ikut. Tak tahu mana dia pergi, rumah madu dia ke apa kan. Sekali Nabi SAW nampak, apa kau buat? Wah, penyakit kau pergi ke rumah madu ke apa. Ya, Nabi SAW rupanya Jibril panggil aku. Tapi Jibril tak nak masuk rumah pasal kau kat dalam rumah tak tutup aurat. Jadi Jibril segan nak masuk. Jadi buat keluar lah. Jibril pun segan kepada apa ni Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia kasih tahu padaku, sesungguhnya Tuhan kau perintahkan kau untuk ziarah Baqi dan berdoa beristighfar untuk mereka. Oh gitu. Kemudian Aisyah tanya, jadi apakah yang kita baca bila kita ziarah mereka? Maka Nabi SAW pun ada, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lebih kurang maknanya macam itu. Ya, ini doa ataupun beri salam yang kita selalu sampaikan bila kita ziarah kubur. Kalau wanita tak boleh ziarah kubur, tentu Nabi SAW kata apa? Mana boleh ziarah kubur? Dia tak ajar pun macam mana nak baca juga lah. Hadis ini sahih. Dan ini yang dibawa oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab dia, kitab Janais. Siapa yang ada kita boleh tengok. Ini menguatkan pendapat jumhur. Adapun mazhab Hanbali, mereka mengatakan haram wanita ziarah kubur. Dan dalil mereka gagal pula. Hadis ini lah. Inilah hadis. Sebab mereka mensahihkan hadis ini. Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, sebenarnya hadis ini lemah dengan lafaz ini. Yang kuat adalah lafaz wanita yang banyak menjarahi kubur. Sebab yang demikian itu mereka akan melakukan perkara yang diharamkan. Allah. Ada apa-apa soalan? Jadi ada beberapa masalah dalam bab ini, kita baca ada 10 tafsiran tentang berhala watan. Kita tafsirkan watan itu apa? Berhala yang tidak berbentuk manusia. Yang kedua tafsiran tentang ibadat. Ibadat apa juga jenis ibadat? Solat ke, baca Quran atau sebagainya. Yang ketiga, Rasulullah SAW dengan doanya itu tidak lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau yang akhirnya dijadikan berhala yang disembah. Jadi pada kita, kubah warna hijau itu pun atas kubur Nabi SAW itu pun tak boleh sebenarnya. Ikut dalil tak boleh. Tapi itulah yang jadi ikon kita katakan eh. Ada kata bila malam-malam dia bercahaya lagi kat internet. Ada gambar lagi. So kalau dia bercahaya, kalau dia gelap-gelap lagi, gelap-gelap. Adakah maknanya apa? Nabi SAW kat dalam tu on kan switch ke? Katanya bila dia azan, ada keluar ni kan? Saya dah berapa lama kat sana dengar azan. Masa itu dia nampak tak direct. Tak pernah nampak dia lap-lap-lap-lap. Orang Madinah banyak, dia tanya. Pek yang keempat, beliau menggandingkan masalah di atas dengan masalah menjadikan kuburan para Nabi sebagai tempat ibadat. Iaitu menunjukkan illah dia. Yang kelima, Allah sangat murka terhadap orang-orang menjadikan kuburan para Nabi sebagai tempat ibadat. Sangat murka. Kemarin laknat dan sebagainya. Kita harap orang-orang yang pergi kat kubur atau pergi masjid yang ada kubur ni dibaca ni semua. Ataupun kalau awak ada duit, awak ambil bahagian ni, awak kasih dekat mana tempat masjid yang ada kubur tu. Boleh tak ambil? Salah sekali. Ambil approval daripada MUI lah. Ya betul. Daripada awak tuduh kat belakang-belakang, kita kata education, ajar orang, kasih dia. Salah kalau salah, saya tak tahu lah. Tak salah lah. Orang tak boleh. Apa tahu tak kalau di Madinah tu, Madinah di Mekah, kita ready artikel-artikel. Ulama dan para pendakwah ada artikel. Lepas tu diorang iklan. Iklan dia apa tu? Siapa nak sponsor cetak ini 2,000 terbagi pada orang-orang. Ada artikel tentang haji, tentang akikah, tentang fadilat tu, fadilat Ramadan, hukum-hukum ni, banyak. Kasih je, nanti kita cetak je. Jadi dia minta apa ni, sponsor je. Jadi siapa nak buat baik, senang. Kasih duit aja, nanti diorang cetakkan benda tu, diorang kasih free dekat apa ni. Dia punya artikel dah siap. Kerana ada Syekh Jibril, semua free. Nanti kalau stop dekat apa tu, dekat nak pergi Mekah tu kan, orang dapat keset, orang dapat buku, orang dapat apa semuanya free. Itu tu dia punya dapat satu paket lagi. Jadi kan jauh perjalanan tu kan, nak keluar daripada Madinah tu ada 5 jam gitu kan. Masukkan keset, dengar syarahan daripada Syekh tentang haji ataupun tentang apa, tentang ikhlas dan sebagainya. Banyak pahala orang boleh dapat. Sini patut dia amalkan macam itu. Kita muahkan apa ni kata-kata ulama tentang kata-kata tertentu, tak si tak pintar boleh ke tak boleh tak tahu tak apa kan. Itu kalau perlu approval, kita minta approval. Buat cantik-cantik warna warna biru adanya lawa-lawa kan? Jadi orang nak buang sayap kertas cantik kan. Dia tengok baca sikit je tengok dah nampak dia punya apa maksud. Masya Allah, banyak hati terbuka pasal benda. Pasal nak buka buku kan susah. Tak beli buku tebal-tebal yang ni, ni bawa pun malas ni. Jadi ambil yang penting kasih kan. Masya Allah. Tentang solat Jumaat, tentang ini, tentang ini, banyak ada. Cakap saya dia. Baik, yang ke Enam. Di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan historis, historical, tentang penyembahan Allah. Tak apa asal usul berhala terbesar orang-orang jahiliyah. Yang ketujuh, berhala ni asal-usulnya adalah kuburan orang saleh yang diperlakukan secara berlebihan dengan senantiasa dikunjungi. Jadi dia bukan batu, bukan orang sembah batu, buat patung. Ada orang faham gitu kan? Kalau kita tanya budak-budak, apa dia faham tentang berhala-berhala? Berhala dia ingatkan apa? Patung, okey gitu kan? Ada badan apa semuanya. Tidak, kubur sebenarnya latar ni. Yang kelapan, Al-Lat adalah nama orang yang dikuburkan itu, yang pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jemaah haji. Kesembilan, Rasulullah SAW melaknat wanita penziarah kubur. Ini pembahasan kita dah bahaskan. Yang ke-10, beliau juga melaknat orang-orang yang memberi penerangan lampu di atas kuburan. Baik, satu perkara, walaupun orang itu tak selalu ziarah kubur, ini wanita, tapi kalau dia jenis akan melakukan kemungkaran di kubur, dan dia tak dapat kawal dirinya, sedih dia sangat ke, dia tepuk-tepuk kubur sampai apa? Kubur bangun ke apa? Ataupun dia korek kubur tu sebut, dan masuk dalam. Ataupun dia merawak-rawak, ataupun apa-apa sebenarnya. Walaupun sekali haram lah. Haram lah. Nah, tapi dia masalah lain. Jadi ini umum untuk semua kubur-kubur manusia biasa ataupun kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Madinah pun mereka meraihkan khilaf ni, sebab tu wanita dia ada waktu untuk ziarah kubur, walaupun kira mazhab rasmi wanita tak boleh ziarah kubur, dia raihkan dulu. Alhamdulillah. Jadi dengan itu kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tadi? Oh, ini saya. Hukumnya berjual beli pada waktu umat Islam sedang mengerjakan solat Jumaat. Kalau dia yang tanya ni lelaki yang wajib solat Jumaat, yang jual wajib solat Jumaat, yang beli wajib solat Jumaat, maka haram. Bahkan jual beli semua tak sah, macam tak ada jual beli, semua cancel. Tapi kalau yang jual budak kecil, yang beli pun budak kecil, ataupun perempuan, makcik jual kaipah pada budak-budak sekolah misalnya lah, yang tak wajib, nah, itu tidak haram. Kadang-kadang dia jual air, jual apa semuanya. Tapi ini ini sama lah, dalam masjid ataupun luar masjid, sedang mengerjakan solat Jumaat. Kita bukan sedang solat Jumaat eh? Dia mula azan ya, azan kedua ya, dah haram semua jual beli. Wa darul bainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.